الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا نزال معاشر المستمعين في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائدا على قدر الأدب. قال رحمه الله: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. الأنباط الفلاحون من العجم. هذا الحديث حديث عظيم جدا في التحذير، في تحذير من آتاه الله عز وجل سلطة وحكما وقدرة على الناس، أن يحذر أشد الحذر من تعذيب الناس، فإن من عذب الناس عذبه الله. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وعذاب الله أشد وأبقى. ولما رأى هشام رضي الله عنه هذا المنظر بالتعذيب بالإقامة بالشمس وصب الزيت على الرؤوس، دخل على الأمير وناصحه وذكره بهذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفادت النصيحة. أمر الأمير بهم فخلوا، أي خلي سبيلهم. وهذا أيضا فيه أهمية مناصحة الحكام والأمراء بالحسنى، بذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب اللطيف الحسن الذي يحقق الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما هو مستفاد من هذه القصة وهذا الموقف العظيم من هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua para sahabatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih pada bab larangan menyiksa seorang hamba, menyiksa hewan, menyiksa wanita, menyiksa anak tanpa adanya alasan yang syar'i, atau menyiksa melebihi kadar yang dibutuhkan. Diriwayatkan dari Hisham ibn Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhuma bahwa dia suatu ketika berjalan di negeri Syam, melewati orang-orang dari para petani yang berasal dari non-Arab. Mereka diberdirikan, dihukum dengan berdiri di terik matahari. Kemudian mereka dibasahi dengan zait, yaitu dengan minyak di atas kepala mereka. sudah ditaruh di terik matahari, kemudian diberikan minyak di atas kepala mereka. Melihat hal tersebut, Hisham ibn Hakim radhiyallahu anhuma mengatakan, apa-apaan ini? Beliau mengingkari keadaan tersebut. Perbuatan apa ini? Kemudian dia diberitahu mereka, orang-orang tersebut disiksa karena masalah kharaj, yaitu upeti tanah ya, karena mereka melanggar masalah kharaj. Di dalam riwayat lain, mereka ditahan karena urusan jizyah. Ini juga upeti tanah yang dibayar, harus dibayar oleh orang-orang yang kafir, karena mereka hidup di negara kaum muslimin dan mereka dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, sehingga mereka harus membayar upeti tanah. Maka Hisham ketika mendengar keterangan tersebut, beliau mengatakan, saya bersaksi bahwa saya benar-benar telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia. Maka Hisham pun masuk menemui Amir, menemui kepala atau penguasa daerah Syam. Beliau memberikan nasihat kepada Amir tersebut, sehingga Amir tersebut menerima nasihatnya dan memerintahkan agar mereka dilepaskan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, menerangkan tentang larangan atau ancaman bagi mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak menyiksa manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka yang menyiksa manusia. Dan apalagi siksaan Allah Subhanahu wa taala merupakan siksaan yang lebih pedih dan siksaan yang lebih selamanya, lebih kekal. Ketika Amir atau penguasa daerah Syam terjatuh dalam kesalahan ini, yaitu mereka menyiksa manusia, maka Hisham pun terketuk hatinya untuk menemui Amir tersebut. Beliau menasihati Amir tersebut dengan nasihat yang halus, nasihat yang baik, sehingga Amir tersebut mau mendengar nasihat yang diberikan oleh Hisham ibn Hakim radhiyallahu anhuma. Dan di dalam kisah ini terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya di dalam menasihati para penguasa, di dalam menasihati Amir. Dalam menasihati tersebut, hendaklah kita menyebut firman Allah Subhanahu wa taala. Kita menguatkan kata-kata kita dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan cara yang baik, agar para penguasa tersebut dapat mendengar atau mau mendengar apa yang kita sampaikan. Qala rahimahullah wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أرسمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوي في جاعرتين فهو أول من كوى الجاعرتين رواه مسلم الجاعرتان ناحية الوركين حول الدبر وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وهذا الحديث فيه عدم إيذاء البهيمة والدابة بوسمها في وجهها، وأيضا إذا احتاج إلى الضرب فلا تضرب في وجهها تكرمة للوجه، تكرمة للوجه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. والوسم كي يسير تميز به الدابة بحيث تكون علامة تكوى الدابة على علامة معينة تعرف بتلك العلامة أن هذه الدابة لفلان، ولكن لا يكون الكي في الوجه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك بل لعن من فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير. حديث yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat himar. Hewan himar, ya, keledai. Keledai tersebut telah ditandai dengan besi yang panas di wajahnya. Ditandai dengan besi yang panas di wajahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut. Dan beliau bersabda, "Wallahi la asimuhu illa aqsa syai'in minal wajhi." Demi Allah, aku tidak akan memberikan tanda dengan besi panas pada hewan himar ini kecuali di tempat yang paling jauh dari wajah. Kecuali di tempat yang paling jauh dari wajah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendekatkan himarnya, himar orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tandanya di sekitar duburnya, di tempat yang dekat dengan dubur hewan himar tersebut, hewan keledai tersebut. Dan beliaulah orang yang pertama kali melakukan hal tersebut. Orang yang pertama kali memberikan tanda di tempat yang dekat dengan duburnya hewan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati himar, melewati hewan keledai. Hewan tersebut telah diberi tanda besi panas, tanda ditandai dengan alat besi panas, ya, di bagian wajahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah alladhi wasamahu." Laknat Allah atas orang yang telah melakukan hal ini, melakukan wasm, yaitu pemberian tanda di bagian wajah hewan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat lain di kitab Sahih Muslim juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memukul di bagian wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memukul di bagian wajah dan juga memberikan tanda dengan besi panas di bagian wajah. Tiga hadis ini, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat larangan bagi kita semuanya untuk menyiksa hewan dan memberikan tanda dengan besi panas di bagian wajahnya, di bagian wajah hewan. Apabila dibutuhkan untuk memukul hewan tersebut, maka hendaklah kita tidak memukulnya di bagian wajah. Karena Islam menghormati wajah tersebut, walaupun wajahnya tersebut adalah wajah dari hewan. Adapun memberikan tanda, ini juga dilarang oleh Islam di bagian wajah. Memberikan tanda dengan besi panas dilarang di bagian wajah. Dan wasm ini atau memberi tanda ini adalah adat atau cara orang-orang Arab untuk membedakan hewan mereka. Karena mereka dahulu hewannya bercampur sehingga atau ditinggalkan, sehingga mereka bisa mengenali hewan mereka dengan tanda wasm ini atau tanda dengan besi panas tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan tanda ini, tapi bukan di wajah hewan tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, bahkan melaknatnya. Dan kita tahu apabila sebuah dosa ada keterangan laknat, maka dosa tersebut menjadi dosa besar. Maka hendaklah kita menghindari dosa besar ini, karena akibatnya akan sangat buruk bagi kita semuanya. قال رحمه الله باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. وهذه الترجمة فيها النهي عن التعذيب بالنار للحيوان أو الحشرات أو غيرها، وذلك أن النار لا يعذب بها إلا رب النار سبحانه وتعالى، أي خالقها وموجدها والمتصرف فيها، وأن الإنسان إذا استحق القتل لجرم وإفساد وعداء للإسلام ونحو ذلك فإنه لا يحرق بالنار، وإنما يقتل قتلا دون أن يحرق بالنار للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي أنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تحريم التعذيب بالنار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang selanjutnya adalah bab tentang haramnya menyiksa dengan api. Bab tentang larangan menyiksa dengan api, baik terhadap hewan ataupun terhadap manusia, bahkan semut, bahkan hewan serangga semut dan yang semacamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kami untuk sebuah tujuan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kami dalam sebuah utusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, apabila kalian menemui si fulan dan si fulan, beliau menyebutkan dua nama orang dari kabilah Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ahriquhuma binnar, bakarlah mereka berdua dengan api. Rasulullah berpesan kepada mereka, kepada utusan beliau, ketika mereka menemui dua orang tersebut, Rasulullah memerintahkan agar membakarnya dengan api. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi ketika kami akan berangkat, inni kuntu amartukum an tuhriku fulanan wa fulanan, sungguh aku tadi telah memerintahkan kepada kalian untuk membakar si fulan dan si fulan. Wa innan nar la yu'adzibu biha illallah. Padahal api tersebut tidak boleh ada seseorang menyiksa dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Apabila kalian menemui dua orang ini, maka bunuhlah mereka berdua. Bunuhlah mereka berdua, maksud beliau adalah tanpa dengan menyiksa keduanya dengan api, atau tanpa membunuhnya dengan api. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bab ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bab tentang larangan menyiksa dengan api. Hal tersebut dikarenakan karena api merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Menyiksa dengan api merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berhak untuk dibunuh, maka hendaklah dia dibunuh bukan dengan api, atau akan tetapi dibunuh dengan yang lain. Karena apa? Karena Islam melarang kita untuk menyiksa atau membunuh dengan api. Akan tetapi kita membunuh dengan pedang atau dengan alat-alat lainnya. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود بإسناد صحيح قوله قرية نمل معناه موضع النمل مع النمل وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود أولا ما يتعلق بالحمرة وفجعهم لها في فرخيها حيث أخذوا فرخي الحمرة فجعلت تعرش أي تترف بجناحيها توجعا وحزنا وفرقا على أخذ ولديها فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام فقال مخاطبا الصحابة من فجع هذه بولدها وأمر برد ولدها إليها وهذا فيه أن الإسلام دين الرحمة الرحمة بالناس والرحمة بالطير والرحمة بالبهائم قال ورأى قرية نمل قد حرقناها قال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار وهذا موضع الشاهد من الحديث من للترجمة تحريم التعذيب بالنار. Hadis yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pelanan. Maka beliau pun pergi untuk hajatnya. Ketika kami menunggu beliau, kami melihat ada induk burung. Induk burung tersebut mempunyai dua anak kecil. Dua anak burung kecil ya. Maka kami pun mengambil dua anaknya tersebut. Ketika kami ambil dua anaknya tersebut dan induknya datang, maka induk itu pun menjadi sedih dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Mungkin anaknya masih di bawah. Ketika melihat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menjadikan burung ini sedih karena anaknya, kembalikanlah anaknya kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat ada perkampungan semut, ada perkampungan semut atau tempat berkumpulnya semut yang telah kami bakar. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang telah membakar tempat ini? Kami pun menjawab, kami, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innahu la yambaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Sungguh tidak pantas untuk menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, kecuali Tuhannya api. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini ada dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian yang berkaitan dengan induk burung yang telah diganggu oleh sahabat-sahabat yang bersama beliau di dalam perjalanan tersebut. Diganggu dengan diambil dua anaknya, sehingga burung tersebut menjadi sedih dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Maka ketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang penyayang, Rasul yang penyantun, Rasul yang hatinya lembut, mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah yang mengganggu burung ini? Siapakah yang menyusahkan burung ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya tersebut untuk mengembalikan dua anaknya. Dan kisah yang kedua, yaitu kisah tentang dibakarnya perkampungan semut atau tempat berkumpulnya semut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak sepantasnya menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api tersebut. Dan ini merupakan petunjuk bagi kita semuanya bahwa agama Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang. Islam menyayangi manusia, Islam juga menyayangi hewan-hewan. Qala rahimahullahu ta'ala, babun tahrimu matl al-ghani bihaqqin talabahu sahibuhu. Wal-matl huwa at-ta'khir, حيث يحل الدين على المدين ويأتي وقت السداد ويؤخر وعنده قدرة على السداد، وهذا من الظلم، وجاءت الشريعة بتحريم ذلك، لأن الواجب أداء الحقوق إلى أهلها في وقتها المحدد دون تأخير، وهذا جزء من الأمانة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فهذا حق واجب أداء الحقوق وإيصالها إلى أهلها في الوقت المحدد لذلك دون تأخير، فإذا أخر مع القدرة فإن هذا مطل والمطل حرام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. معنى أتبع أي أحيل، إذا أحيل أو أحال المدين الدائن إلى شخص مليء قال خذ الدين الذي علي من فلان، لي نقود عنده خذ منه، فإذا أحيل فليتبع يقبل لحاله، إلا إذا كان هناك عذر، كان يكون من أحيل إليه مماطل أيضا و سيء التعامل فيعتذر عن قبول هذه الحالة، إذا كان من أحيل إليه يعرف بالمماطلة أو السوء أو العسر في المعاملة. الحاصل أن الحديث فيه وجوب أداء الحقوق إلى أهلها في أوقاتها، وأن التأخير مع القدرة على السداد هذا نوع من أنواع الظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على عباده وجعله محرما بينهم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang selanjutnya adalah bab tentang haramnya menunda-nunda seorang yang mampu menunda-nunda untuk menunaikan kewajiban membayar hutang ketika orang yang menghutangi meminta hutang tersebut karena waktunya yang sudah sampai, ya, waktunya sudah sampai, waktu hutangnya sudah habis. Mumatalah atau matlul ghani atau menunda-nunda membayar hutang maksudnya adalah menunda-nundanya orang yang kaya, orang yang mampu, sebenarnya mampu untuk membayar hutang tersebut. Menunda-nunda dari waktu yang telah ditetapkan semula. Mereka telah berjanji atau orang tersebut telah berjanji akan membayar hutang di saat-saat tertentu, di waktu tertentu, kemudian ketika datang waktu tersebut, dia mampu untuk membayar, tetapi dia tidak ingin membayarnya, ingin menundanya lagi. Inilah yang masuk dalam kezaliman. Inilah yang masuk di dalam kezaliman. Karena hutang merupakan amanah. Hutang merupakan amanah yang wajib kita tunaikan kepada orang yang menghutangi di saatnya, di saat yang telah ditentukan. Dan ini merupakan bagian dari amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat-amanat kepada mereka yang berhak mendapatkan amanat tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu." Apabila sebagian dari kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang tersebut, orang yang dipercayai tersebut, menunaikan amanahnya kepada orang yang berhak mendapatkan amanah tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matlul ghani dhulmun." Menunda-nundanya orang yang mampu untuk menunaikan amanah, menunaikan amanah hutang adalah kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang mampu atau orang yang punya uang, maka hendaklah dia menuruti permintaan tersebut. Maksudnya di sini adalah apabila ada orang yang hutang kepada kita, kemudian orang yang hutang tersebut mengatakan kepada kita, "Ambillah hutangmu di fulan karena dia bisa membayar." Maka ketika kita tahu bahwa orang tersebut mampu untuk membayarnya, orang tersebut mau membayar, tidak susah urusannya dengan dia, maka hendaklah kita menuruti, hendaklah kita pergi ke orang tersebut untuk mengambil piutang kita, untuk mengambil piutang kita. Namun apabila kita tahu dari orang yang dialihkan tersebut, orang yang dialihkan tersebut dia susah membayar, atau dia juga orangnya susah dalam bermuamalah, muamalahnya enggak bagus, orangnya atau orangnya tidak punya uang, maka kita tidak wajib atau tidak dianjurkan untuk menerima permintaan tersebut. Intinya di dalam hadis ini terdapat wajibnya menunaikan amanah pada waktunya. Amanah hutang hendaklah kita bayar ketika waktunya. Dan menunda-nunda pembayaran hutang tersebut merupakan tindakan yang diharamkan, tindakan kezaliman yang diharamkan di dalam syariat Islam. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat, dan zat yang maha mengijabai sebuah doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.